Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran muyasar kita, dan kita masih pada pembahasan penyebutan seputar fi'il madhi, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan atas kejadian yang telah lampau, atau kata kerja yang telah terjadi. Kata kerja yang telah terjadi. Sehingga apabila suatu kata kerja disebut dengan bentuk fi'il madhi, maka kita memahami bahwasannya kejadian tersebut telah terjadi sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pula adalah yang kita sebutkan di sini adalah pembagian fi'il madhi. Fi'il madhi terbagi menjadi dua, ada yang ma'lum atau fi'il madhi yang diketahui dalam bahasa Indonesia, yaitu kata kerja aktif. Demikian pula majhul, yaitu kata kerja yang tidak diketahui. Kalau ma'lum adalah kata kerja yang diketahui pelakunya, adapun majhul adalah kata kerja yang tidak diketahui pelakunya, subjeknya. Sudah kita sebutkan kemarin kaidah di dalam membentuk atau merubah dari fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul, yaitu dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Mendhammah harokat yang pertama dan mengkasroh harokat sebelum yang terakhir. Mendhammah harokat yang di awal dan mengkasroh harokat sebelum yang terakhir. Dan di sini disebutkan cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau ma'lum kataba, ketika dirubah menjadi majhul menjadi kutiba. Fataha menjadi futiha. Dan di sini akan mempengaruhi berbedanya makna antara fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kalau fi'il ma'lum seperti contoh kataba, berarti maknanya adalah telah menulis. Adapun jika dirubah menjadi majhul, maka maknanya adalah telah ditulis. Kalau telah menulis, jelas bisa disertakan atau disebutkan di situ pelakunya. Muhammad telah menulis. Kalau telah ditulis, itu tidak bisa lagi disebutkan pelakunya. Muhammad telah ditulis. Nah, Muhammad di sini bukan pelaku jadinya. Ya kan? Nah, oleh karenanya disebut dengan majhul, tidak diketahui pelakunya. Dan itu banyak di dalam bahasa Arab, dan ma'ruf dalam Al-Quran pun banyak disebutkan yang demikian. Yang jelas, untuk merubah fi'il madhi ma'lum menjadi fi'il madhi majhul seperti yang disebutkan tadi, atau secara ringkas mengikuti pola fu'ila. Jadi kataba bukutiba, fataha futiha, Doroba, buriba, dan seterusnya. Mengikuti pola fu'ila. Baik, kita lanjutkan. Pada halaman yang berikutnya, tasriful fi'il fi'lil madhi. Tasrif, perubahan. Secara makna ya, ini kalau secara ilmu, sorof. Ya. Sorofnya atau tasrifnya fi'il madhi. Nah, perubahan-perubahan fi'il madhi ini juga mengikuti dhamir, kata ganti. Mengikuti kata ganti. Nah, di situ dibagi menjadi tiga bagian. Ada ghaib, ada mukhatab, ada mutakallim. Kalau ghaib, itu kalau menurut bahasa Indonesia, itu maknanya orang yang ketiga. Ghaib. Orang yang ketiga atau orang yang dibicarakan. Kalau mukhatab, itu orang kedua, pihak kedua. Atau yang diajak bicara. Adapun yang paling bawah adalah mutakallimun. Mutakallim itu adalah pihak pertama atau orang yang berbicara. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Ghaib, mukhatab, dan mutakallim. Dari tiga ini masing-masing juga dibagi menjadi dua. Ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Kalau ghaib ada untuk mudzakkar, ada pula untuk mu'annas. Orang yang kedua atau mukhatab juga dua. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Orang pertama atau yang berbicara juga dua. Mudzakkar dan mu'annas. Nah, namun di sini beliau hanya secara global langsung mentasrif ya. Akan tetapi mungkin asalnya lebih bagusnya kalau sebenarnya ini disertakan padanya dhamir, kata ganti. Karena sesungguhnya dari masing-masing tasrif dari kataba, kataba, katabu, itu sebenarnya pada masing-masing kata itu di dalamnya mengandung kata ganti. Mengandung padanya kata ganti. Seperti contoh pada kataba, itu di dalamnya ada kata ganti huwa. Ada kata ganti huwa. Kataba, itu ada di dalamnya kata ganti huma. Sebenarnya asalnya ini diberikan dhamir, baru kemudian ditasrifnya agar kita mengetahui apa yang ada di dalam kata tersebut dari kata ganti. Nah, sehingga mungkin kita salin saja di papan tulis ya, dengan menyebutkan masing-masing dhamir yang ada pada kata tersebut atau tasrifan tersebut. Di sini saya menggunakan metode saya menyebutkan dhamir dulu baru kemudian tasrifnya. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Kita menggunakan seperti yang di kitab, yaitu dengan pola kataba. Kataba. Kataba. Katabu. Katabat. Kata-bata. Kata benar. Anta. Antuma Antum Anti Antuma Antuna. Antum di sini kata kita antum tidak mau menulis ini lagi, antum cukup saja di situ apa namanya menulis domir-domirnya diberikan catatan kaki di kitab biar tidak menulis lama mengulang lagi. Katati jadi pada masing-masing tasrifan tersebut mulai kataba, kataba, katabu sampai yang terakhir itu sebenarnya di dalamnya itu ada domir-domir ini. Kataba di dalamnya itu ada domir dua. Oleh karenanya kalau kita menerjemahkan kataba, dia telah menulis. Dia telah menulis. Karena di dalamnya ini ada domir dua. Atau mungkin contoh lain katabat. Katabat. Di dalamnya ini ada domir hiya. Sehingga biasanya kalau kita menerjemahkan katabat, dia perempuan telah menulis. Atau mungkin katabu. Katabu, di dalamnya ini ada dhamir apa ini? Hum. Mereka laki-laki. Beringat, tadi kita menerjemahkan, mereka laki-laki telah menulis. Mereka laki-laki telah menulis, dan seterusnya. Di sini, huwa humahum, hiya humahunna. Untuk bagian yang sebelah sini, sebelah timur ini adalah untuk ghaib. Pihak ketiga. Yang pertama ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Masing-masing pihak ketiga. Makanya dia berdua, mereka. Dia perempuan, dia berdua perempuan, dan dia atau mereka perempuan. Kalau untuk yang bagian tengah ini adalah mukhatab atau pihak kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Yang di atas untuk laki-laki dan di bawah ini untuk perempuan. Kamu satu orang laki-laki, kalian berdua laki-laki, kalian bertiga atau lebih laki-laki. Kamu perempuan, kalian berdua perempuan, kalian bertiga atau lebih perempuan. Untuk mukhatab, pihak kedua yang diajak bicara. Adapun untuk bagian yang sebelah barat ini adalah mutakallim atau pihak pertama yang berbicara. Dan di sini ada dua, ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini masing-masing bisa digunakan untuk laki-laki dan masing-masing juga bisa digunakan untuk muannats atau perempuan. Kalau ana di sini kata tu, berarti saya telah menulis. Dari mana kita? Kenapa kok diterjemahkan dengan saya telah menulis? Kok ada sayanya? Karena di sini ada dhamir ana. Ada dhamir ana. Kalau mungkin diperinci, anak ini ketika masuk pada fi'il madhi, dia berubah menjadi tu. Dia berubah menjadi tu. Yang jelas di dalam kata-kata tu ini ada domir ana. Oleh karenanya ketika menerjemahkan kata tu, saya telah menulis. Nahnu di dalam di sini katabna, di sini di dalamnya ada domir nahnu, yaitu kami. Sehingga diterjemahkan dengan katabna, kami atau kita telah menulis dan seterusnya. Nah, dan ini nanti ketika apa namanya dalam muhadatsah atau percakapan harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Seandainya ditanya, ila aina dhahabta? Ila aina? Seandainya ya, ini kita contohkan. Ila aina dhahabta? Dhahabta? Kemana dhahabta? Dhahabta yang mana, Ivan? Yang domir apa dhahabta ini? Hah? Domir? Anta, kalau di sini katabta berarti di sini zahabta. Berarti ila aina zahabta? Kemana zahabta? Zahaba artinya pergi. Kalau zahabta berarti kamu pergi. Kemana kamu pergi? Jawabnya gimana? Hah? Jawabnya berarti apa? Zahabtu, disesuaikan. Seperti bahasa Indonesia, kemana kamu pergi? Saya pergi ke pasar. Gak mungkin ila aina zahabta? Dahabta? Nah, tak mungkin, ya kan? Kemana kamu pergi? Kamu pergi ke pasar. Tak sesuai. Harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Berarti di sini kalau mungkin kita jawab, dahabtu. Dahabtu ila suq seandainya. Nah, dahabtu ila suqi. Dahabtu ila suqi. Nah, jadi ini salinan dari yang di kitab ya. Salinan yang di kitab. Yang pertama ini untuk ghaib. Ghaib. Adapun yang kedua ini untuk mukhatab. Untuk mukhatabun. Dan yang ketiga ini untuk mutakallim. Mutakallim. Nah, nanti kalau antum menghafal menghafal ini, usahakan urutannya seperti ini. Jangan tiga ini, kemudian tiga ini, dua ini, baru tiga ini, ya ini jangan. Berurutan. Ini gunanya kalau untuk pula menghafal dhamir itu juga usahakan harus berurutan. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Jangan kita menghafalnya itu yang jelas hafal gitu. Dan huwa huma hum, ana nahnu, anti antuma antum, hiya huma hunna. Ya walaupun memang benar, cuma nanti ketika mentasrif fi'il itu repot juga akhirnya. Kalau kita menghafal dengan satu arah, ketika nanti menghafal sorof dengan satu arah itu akan tidak perlu mengulang lagi. Kita tidak perlu huwa kataba, huwa huma kataba, hum katabu, enggak perlu. Kenapa? Karena ketika kita menghafal dhamirnya itu sudah berurutan sama dengan urutannya ketika kita mentasrif fi'il. Sehingga tidak lagi menyebutkan huwa kataba, huma kataba, hum katabu, repot kalau seperti itu, iya kan? Tapi kalau kita menghafalkan huma huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ketika mentasrif sama, kataba kataba katabu. Berarti tiga awal ini, kataba kataba katabu, berarti huwa huma hum. Katabat katabata katabna, berarti hiya huma hunna. Katabta katabtuma katabtum, anta antuma antum. Katabti katabtuma katabtunna, anti antuma antunna. Katabtu katabna, ana nahnu. Sehingga satu arah ketika mentasrif satu arah. Sehingga tidak lagi mengulang-ulang di dalam menyebutkan masing-masing dhamirnya. Nah. Ini tasrifnya ya. Sebenarnya ini harus wajib dihafal ini. Kenapa? Karena kalau dalam membaca kitab, terlebih lagi dalam muhadatsah ya, percakapan ini, kata kerja ini bisa dikata tidak bakalan hilang. Pasti muncul, ya kan? Pasti muncul dan ada. Sehingga harus dihafalkan. Ini hanya pola. Hanya pola. Nanti setelahnya kalau mau mentasrif fi'il lagi, ya tinggal memperhatikan ininya. Ini kan dari kataba, ya kan? Berarti kalau huma ada tambahan-tambahan tertentu. Nah ini, yang tambahan-tambahan ini yang menyangkut atau terkait dengan domirnya. Sehingga nanti kalau apa namanya, contoh lain seandainya sajadah artinya sujud. Ya nanti tinggal mentasrifnya sama. Kalau ini kataba, katabu. Berarti sajadah, sajadu. Nah disamakan, iya kan? Kalau di sini katabata, katabna. Berarti sajadat, sajadata, sajadna. Nah iya kan? Kalau di sini katabta, katabtuma, katabtum. Tinggal menambah akhirnya. Sajadta, sajadtuma, sajadtum. Katabat, katabata, katabat, katabti, katabtuma, katabtunna. Sajati, sajatuma, sajatunna. Di sini katabtu, katabna. Berarti itu sajatu, sajatna. Nah, tinggal menambah akhir-akhirnya. Sehingga ini huruf kata dasarnya adalah kataba. Adapun yang ada tambahan ini merupakan tambahan semuanya. Nah, katabata berarti sini, ini tambahan ini. Nah, iya kan? Katabna, tambahannya adalah nunnya ini. Nah, sehingga kata dasarnya adalah ini, kataba. Apa yang menjadi tambahan dari huruf-huruf ini, berarti ini merupakan tambahan. Adalah tambahan. Dan seterusnya. Seandainya apalagi, koro'a, ya tinggal mentasrif, menyamakan. Nah. Baik, mungkin asalnya kita baca bareng-bareng aja ya. Kita baca bersama-sama biar, apa namanya, mudah. Ini, atau dilihat ini saya seolah-olah gampang itu ya. Nanti repotnya ini bukan di anunya, yang lebih repotnya itu bukan di menghafalnya, di lidahnya. Itu nanti kadang-kadang kita sajadah jadi sadajah, terbalik-balik jadinya. Iya, kalau mungkin menghafalnya bisa di anu, di apa namanya, dibiasakan. Tapi lidahnya ini yang tak, kalau tidak biasa itu akhirnya terlipat-lipat lidahnya. Iya kan, seandainya dari alima menjadi amila, bisa-bisa jadi laima. Iya kan, terbalik-balik hurufnya, yang di depan harusnya di depan jadi di tengah atau di akhir gitu loh. Nazala bukan lagi nazalam, zalana seandainya. Nah, karena tidak terbiasa. Nah, mungkin asalnya kita baca bersama-sama ya. Kita baca mengikuti pola kataba. Kita baca tiga-tiga. Dari huma, humahum, dari gaib, tiga. Kemudian setelah itu gaiba, ini mukhatab laki-laki, dan ini mukhatabah perempuan. Kemudian baru itu setelah ana dan nahnu. Nah, terserah antum mau lihat di papan tulis atau lihat di kitab, terserah. Nah, kita baca bersama-sama, dengarkan kemudian ikuti bersama-sama. Kataba, kataba, katabu. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Katabtu, katabna. Nah, kita ulang sekali lagi. Kataba, kataba, katabu. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Katabtu, katabna. Nah, perhatikan di sini ya. Katabna ini dengan katabna yang di sana. Ini kalau ini pendek, katabna. Kalau di sana panjang, katabna. Nanti khawatir kalau yang dimaksudkan hunna namun nanti dipanjangkan katabna, nanti orang yang mendengar itu maksudnya nahnu. Nah, ini nanti salah paham jadinya. Nah, sehingga dibedakan. Baik, untuk melengkapi tiga kali kita baca sekali lagi. Baru setelah itu kita mentasrif latihan-latihan ini. Baik, kita ulangi. Kataba, kataba, katabu. Kataba, kataba, katabu. Katabat, katabata, katabna. Kataba, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu katabna. Nah, kita di sini langsung ke tamrin. Kita sorif. Ini sorif ini tasrif lah. Sorof lah gitu. Nah, namun kita baca saja bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. Kalau kita belajar tasrif itu tidak lain, pokoknya mulai dari pembukaan sampai penutupan ya baca terus lisannya itu terus. Dahabah, terus sampai setengah jam seperti itu. Oleh karena biasanya kalau kita dulu belajar tasrif itu pasti masing-masing bawa air minum. Kalau tidak bawa air minum itu kering tenggorokan. Setengah jam itu terus ngomong terus. Iya, karena memang tasrif ini kalau dari sisi lain butuhkan hafalan. Kalau hafalan mungkin yang cukup dihafal adalah polanya. Iya kan? Seperti ini. Kalau kita sudah hafal kata-kata sudah tinggal mengkiaskan. Biar kata apapun tinggal mengkiaskan. Yang repot adalah tadi. Apa namanya? Untuk melatih lisan. Nah, kalau untuk melatih lisan ini butuhkan keseringan. Sampai mungkin pernah saya sebutkan semuanya itu ditasrif. Sampai sendal pun ditasrif ya kan. Sandala, sandalu, sandalat, sandalata, sandalna. Itu semuanya ditasrif. Sampai mau tidur itu pun biasanya doanya sebelum tidur ini doanya tasrifan. Nah. Baik. Kita tasrif dari zahaba. Dengarkan kemudian ikuti bersama-sama. Zahaba, zahabu. Zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Zahabtu, zahabna. Naam, qara'a sekarang. Qara'u. Qara'u. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'at, qara'ata, qara'na. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ta, qara'tuma, qara'tum. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Qara'ti, qara'tuma, qara'tunna. Qara'tu, qara'na. Qara'tu, qara'na. Sekarang jalasa. Sama semua ini ya. Naam. Jalasa, jalasu. Jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasta, jalastuma, jalastum. Ulang dari Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Jalastu, jalasna. Nah, kalau jalasa ini artinya duduk. Qara'a tadi membaca. Zahaba artinya pergi. Sekarang roja'a. Roja'a ini artinya kembali. Nah, sering kita dengar kalau orang-orang yang menyimpang itu diharapkan rujuknya. Ya kan, rujuk dari roja'a artinya kembalinya. Baik, kita tasrif. Roja'a, roja'u. Roja'a, roja'u. Roja'at, roja'ata, roja'na. Roja'at, roja'ata, roja'na. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Roja'ta, roja'tuma, roja'tum. Roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'ti, roja'tuma, roja'tunna. Roja'tu, roja'na. Roja'tu, roja'na. Rojak ya, bukan rujak ya. Nanti rujakku, rujakmu, rujak siapa. Baik, berikutnya fataha. Fataha ini artinya membuka. Kita tasrif bersama-sama. Fataha, fatahu. Fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatahna. Fataha, fatahata, fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fataha, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Fatahtu, fatahna. Baik, berikutnya akala. Akala ini artinya makan. Artinya makan. Akala, akalu. Akala, akalu. Akalat, akalata, akalna. Akalat, akalata, akalna. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalta, akaltuma, akaltum. Akalti, akaltuma, akaltunna. Akal ti akal tuma akal tuna. Akal tu akal na. Akal tu akal na. Nah, berikutnya doroba. Doroba artinya memukul. Doroba doroba dorobu. Doroba doroba dorobu. Dorobat dorobata dorobna. Dorobat dorobata dorobna. Dorobta dorobtuma dorobtum. Dorobta dorobtuma dorobtum. Dorobti dorobtuma dorobtunna. Dorobti dorobtuma dorobtunna. Dorobtu dorobna. Dorobtu dorobna. Nah, berikutnya yang terakhir adalah mana'a. Mana'a ini artinya melarang. Artinya melarang, bisa juga mencegah, menghalangi juga bisa. Baik, kita baca bersama, kita tasir bersama-sama. Mana'a mana'a mana'u. Mana'a mana'a mana'u. Mana'at mana'ata mana'na. Mana'at mana'ata mana'na. Mana'ta mana'tuma mana'tum. Mana'ta mana'tuma mana'tum. Mana'ti mana'tuma mana'tunna. Mana'ti mana'tuma mana'tunna. Mana'tu mana'na. Mana'tu mana'na. Baik, dengan demikian selesai ya. Baik, mungkin dari antara atau Imam Tasrif silakan. Nah, siapa? Iman. Nah, baca di tasir aja. Zahaba. Coba. Zahaba, zahaba. Zahabtu. Hei. Zahabu. Zahabu, naam. Terus? Apa lagi? Zahabat. Dahab, dahabna. Dahabna, naam. Terus? Dahabta, dahabtuma, dahabtum. Naam. Dahabti, dahabtuma, dahabtunna. Naam. Dahab, dahabtu, dahabtunna. Dahabtu? Dahabtu, dahabna. Dahabtu, dahabna, naam. Ada, Iman, anu, Rasmin. Ja'ala. Ja'ala, tafadhal. Ja'ala artinya menjadikan ya. Naam. Ja'ala, ja'ala, ja'alu. Ja'alat, ja'alata, ja'alna. Ja'alta, ja'altuma, ja'altum. Ja'alti, ja'altuma, ja'altunna. Ja'altu, ja'alna. Naam. Ayo, siapa lagi ini kalau semuanya nanti kesiangan gitu ini. Siapa? Jawari ya? Iya. Nah, sudah Jawari. Kita kompak Pak Jawari. Ayo ambil yang mana, Pak? Jalasa. Jalasa artinya duduk ya. Nah, betul. Jalasa, jalasu. Jadi ini ya, ini yang dilingkar-lingkar ini. Ini tambahan-tambahannya. Yang dilingkar langsung lingkar-lingkar sendiri. Ini ya. Ini tambahan-tambahan ini. Jadi nanti ketika masing-masing kosakata, kata kerja, ya tinggal menambahkan ini. Nah. Walaupun nanti di sini harokat ininya ini berbeda-beda ya. Nah, semua itu akan mudah kalau di apa namanya sudah terbiasa. Baik, siapa lagi? Nah, betul Pak. Fadal. Darobat, fadal. Daroba, daroba, darobu. Darobat, darobata, darobna. Darobta, darobtuma, darobtum. Darobti, darobtuma, darobtunna. Darobtu, darobna. Nah, san. Ayo, Pak Deng. Ambil yang mana? Hah? Ambil yang kata, wah itu baca namanya. Ya sudah, tidak apa-apa. Sembarang ki. Terserah antum yang mentasrif antum. Jangan sembarang. Fataha, nah. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatah, fatahna. Fatah, fatahta fatahtuma fatahtum fatahti fatahtuma fatahtuna fatahtu fatahna. Ya, demikian ya. Mungkin nanti ketika nanti selanjutnya ketika kita belajar, mungkin sebelum kita menutup, mungkin kita mentasrif dulu ya. Jadi sebelum ditutup kita tasrifan dulu sebentar, biar apa namanya terbiasa. Nanti ini ada tambah lagi tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti pada sebelahnya ya kan, pada halaman yang ke-19 ini. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah nanti setelah pertandanya sebelum kita tutup majelis, maka kita akan tasrifan dulu sejenak sebentar biar untuk melatih lidah kita atau lisan kita. Nah, yang jelas ini asal katanya itu kataba, itu asal katanya. Nanti kalau kataba berarti ada tambahan alif. Iya kan? Demikian. Katatum dia 3 huruf, kaf, ta dan ba. Berarti kataba ini asal katanya, tum ini tambahan, tuma tambahan, ta tambahan dan seterusnya. Jadi nanti ketika kata kerja yang lain tinggal menambahkan tambahan-tambahan ini. Menambahkan kata tambahan-tambahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, hingga antum kalau seandainya belum hafal, antum melancarkan lidah dengan membaca dulu. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Kalau mungkin di lidahnya sudah istilahnya lancar, baru beralih ke menghafal. Menghafal yang mudah di kataba. Kalau sudah dengan hafalan mudah, latih kata lain. Kata lain dengan melihat dulu. Jangan langsung dihafal. Kalau ada kata lain dengan langsung menghafal, mungkin berat. Kata lain dengan melihat. Sampai kira apa namanya merasakan sudah mudah di lidah kita, baru dengan hafalan. Tinggal mengkiaskan. Roja'a, roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na. Nah, ini sangat butuh untuk membiasakan. Karena mungkin yang sulit kita pertama adalah menghafal, nanti kesulitan keduanya itu adalah di menyesuaikan lidahnya. Menyesuaikan lidahnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke jenis fi'il yang kedua, yaitu fi'il mudhari. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nakatubi hadha qadr. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.